Habaget yang gepesampo le Nabi Yahya. Pasai sa. Niba awai pun, si gohlom donya terpujud. Firman kana. Firmannya nakeh mesajan potu Allah. Dan firmannya saboh ngon Allah. Yo awai kon gehnya na mesajan ngon Allah. Ban mandum gepujud melalu gopnyan. Dan niba ban mandum yang na, hana mesapu yang gepujud menyohana mesajan gopnyan. Firman-Nya pangkai udip dan udip teberi terang ke manusia. Terang-Nya pengeh lam seput dan seput-Nya hana hasil jepulun terang. Teka ke sidro ureng yang geutus le Allah, Nabi Yahya nan ge. Gop-Nya teka sirage pegah ke hai terang-Nya. Mangat ban mandum ureng jimu iman. Gop-Nya kedro bukon terang-Nya. Gop-Nya tema gejak pegah ke hai terang-Nya. Terang sejati yang gepe pengeh ban mandum umat manusia deka lam donya. Firman na lam donya, donya gepujut melalu gopnyan. Demale donya hana jituri ke gopnyan. Gopnyan teka ubak nanggro geh kedro. Demale bansa gopnyan hana jitim terimong geh nyan. Tema nacit ureng yang terimong gopnyan dan jimu iman bak gopnyan. Awak nyan gebri hak jut ke an Allah. Yang lahir bukan nibak manusia. Sabab udip barunya nibak potu Allah asaiji. Firman kajut ke manusia. Gopnya tinggai di tengah-tengah getanyo. Dan tanyo kata kalon keagungan gopnya. Keagungannya geterimong sibago anak tunggai bapa. Rod gopnya tanyo takalon Allah. Dan genasih gopnya aduh getanyo. Yahya teka sibago saksi gopnya. Gopnya yang pesampo. Nyoke gopnya yang ulon pegah. Gopnya tema teka lebih dudo niba ulon. Tema gopnya lebih raya niba ulon. Sabab si golem ulon na gopnya ka lebih awaina. Gopnya penuh ngon genasih. Hana putuh-putuh. Gopnya geberi berkat atuh getanyo. Hukum Tuhan tak terimong rut Nabi Musa. Tema genasih dan kesetiaan Allah gepegah rut Isa. Hana yang kaluh jikalon Allah. Selain anak tunggai bapak. Nyang saban ngon bapak dan kerap lumpah na ni bak gopnyan. Gopnyan keh nyang pegah bapak ubak getanyo. Le penguasa Yahudi di Yerusalem la jujiu bak imum-imum dan ureng-ureng Lewi mangat jejak merempok ngon Nabi Yahya dan jitanyong bak gopnyan. Teronehnyo, so, Nabi-Nabi Yahya nyang geken terus terang bahwa ulun bukan Raja Peselamat. Menyomenan, teronehnyo, so, jitanyong lom le awaknya. Pukuh droneh Ilyas? Bukan. Jawab Nabi Yahya. Pukuh droneh sang Nabi? Jitanyong lom le awaknya. Koncit. Seut Nabi Yahya. Menyomenan, pugah keh bak kamu so dronehnya? Ken awaknya? Mangat kamu hase, kamu jawab bak ureng-ureng yang yu kamu. Pukuh droneh ke hai drotuh ke dro? Nabi Yahya gejawab. Ulun kehjihnyan yang kaluh gepegah le Nabi Yesaya. Ureng yang mehoi-mehoi lam padang pasi, prata keh jalan ke Tuhan. Ureng-ureng yang geutus le ureng Farisi, laju jitanyong, menyedroneh bukan Raja Peselamat, bukan tema Ilyas, menancit bukan sang Nabi, kepegata pemanogop. Gejawab le Nabi Yahya. Ulun pemanongon i, temalam kawan gata na yang hana gata turi. Ureng nyan teka lebih dudo niba ulon. Tema ke ulon peloh talo sipatu gop nyan mantong hana hak ulon kubut. Ban mandum yang terjadi di Betania, siblah utimu krung Yordan, bak tempat Nabi Yahya pemano. Oh singoh bengoh nyan, Yahya gekalon isya gejak bak gop nyan. Laju gepegah le Nabi Yahya. Nging, nyan ke anak bubiri Allah yang sampoh desa donya. Gop nyan ke yang ulon pegah tema teka lebih dudo nimba ulon. Sabab si golom ulon lahir gopnyan kana. Si golom nyan ulon hana kutepu so ureng nyan. Padahai ulon teka ulon pemano ngon i. Mangat bangsa Israel jituri gopnyan. Menancit le Isa gemesaksi lagenyo. Ulon kalon roh Allah. Getren lagi cicim merah pati. Laju tinggai atuh gopnyan. Watenyan golom lon tuso so gopnyan. Tema Allah yang yu baklon. Mangat lon pemano ngon i dan ka gepegah ba ulon. menyogata takalon roh Allah getren. Laju tinggai atas sidro-dro ureng, gop nyan-nyan ke yang tema pemano manusia ngon roh Allah. Ulon kalah lon kalon kedro hainyan, ke Nabi Yahya. Dan ulon musaksi bahwa gop nyan ke anak Allah. Oh singoh bengoh, Nabi Yahya na lombak tempat nyan, ngon dua dro murid gop nyan. Wate jikalon isa liwat di sinan, laju ji pegah. Nging, nyan ke anak bubiri Allah. Bandua dro murid Nabi Yahya ji dengau pu yang ji pegah nyan. Dan laju ji jak setot Isa. Isa ge paling ulikut, laju ge kalon awak nyan tengoh ji setot gop nyan. Laju ge tanyong. So nyang gata mita. Jawab awak nyan. Rabi, dipat ke Rabi tinggai? Haba Rabi, makna ji nakuh gure. Jak keno, gatangin ke dro. Kun Isa. Awak nyan laju jejak ngon gop nyan dan laju deh jikalon pat gop nyan tinggai. Wate nyan poh put seput. Uro nyan, awak nyan tinggai ngon gop nyan. Si dro lam kawan ureng dua dro nyan. Nyang kaji dengo pu nyang gepegah le Nabi Yahya dan ohleh nyan jisetot Isa. Nakeh Andreas, sedara Simon Petrus. Bagah tat-tat Andreas jejak mita Simon. Cedara jihnyan. Dan laju ji pegah bak jihnyan. Kamu kalau merumpuk dengan Mesias. Mesias, saban ngon Al-Masih. Yang makna jih nakuh Raja Peselamat. Andreas laju ji intat Simon uba Isa. Isa laju ge pandang atas Simon. Olehnya laju ge pegah. Gata Simon, anak Yona. Gata tematu hoi Kefas. Kefas, saban ngon Petrus. Yang makna jih gunung bate. Oh singoh bengoh, Isa gecok haba sinutut ke gejak u Galilea. Gopnyan laju merempok ngon Filipus, dan gepegah bak urengnyan. Jak keno, setot ulun. Filipus asai jih ni bak Betsaida. Nakeh tempat tinggai Andreas dan Petrus. Filipus merempok ngon Nathanael, laju ji pegah bak urengnyan. Kamu akan merempok ngon ureng yang gepegah li Nabi Musa dalam kitab hukum Allah. Dan yang kagak bersampo le nabi-nabi, gopnya nakuh Isa nibak Nasaret anak Yusuf. Tema Nathanael ji jawab, bukuh mungkin sapu-sapu yang get tekajih nibak Nazaret. Jak keno, ngin kedro. Jawab Filipus, Isa ge kalon Nathanael tengoh teka, laju ge pegah bak jihnyan. Kalon, nyan ureng Israel sejati, hana yang pelesu nibak jihnyan. Pakiban, bapak ji munturi lut. Jitanyong le Nathanael ba Isa. Gejawab le Isa. Sigohlom Filipus jitawok gata. Ulun kalah ulun nging gata. Na dimiyuk ba aranyan. Bapak gure. Ken le Nathanael. Bapak nakuh anu Allah. Bapak ke raja bangsa Israel. Gepegah le Isa. Gata tapateh sabab ulun pegah. Bahwa ulun kalah ulun kalon gata. Na dimiyuk ba aranyan. Hai-hai yang jioh lebih rayak ni baknyan tema gata kalon. Kun isalom. Kebit, percaya ke gata temata kalon langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah geek turun uba anu manusia.